aku terpesona. Terpesona melihat merah bibirmu bagaikan buah delima. Walau bumi dan lautan akan pecah jadi dua, cintaku tak akan berubah. Beras putih dicampur lada, mampu kecinta dibalas.